بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكن بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمات رحمني ورحمكن الله الحمد لله kita kembali diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk bermajlis dalam rangka mengkaji agama Allah Azza wa Jalla. Kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, karena Rasul alaihi salatu wassalam yang mengatakan ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat. Dan tentunya harus kita mengetahui bahwa majlis ilmu itu adalah ibadah kepada Allah, membutuhkan kekhusyuan, membutuhkan barakallahu fikum harapan yang tinggi kepada Allah tabaraka wa taala, membutuhkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengganggu diri kita lalu kemudian hilang dari kehusyuan, apalagi kalau mengganggu orang lain sehingga menimbulkan pekerjaan setan di tengah-tengah kita belajar agama Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, sungguh kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat indah, yang sangat mempesona, manis, yang sangat digandrungi, disukai oleh tabiat kita sebagai manusia. Bahkan kita berupaya untuk merancang langkah-langkah, membuat strategi-strategi hidup untuk menjadi orang yang punya, menjadi orang yang memiliki bagian dari dunia ini. Namun bersamaan dengan itu semua, kita menyadari bahwa perjalanan hidup di dunia ini sudah ada dalam suratan. Suratan yang tidak mungkin akan berubah, tidak mungkin akan tertukar, tidak mungkin akan berganti. Sehingga apapun yang kita usahakan dalam kehidupan dunia ini, maka sifatnya adalah meraba-raba. Kita mencoba membuka sebuah usaha, kita meraba karena tidak pernah tahu di mana kantong rezeki kita yang banyak. Demikian juga kaitannya di saat kita dalam kondisi sakit. Para dokter membantu kita meraba juga. Kita berupaya dengan ini, minum itu. Itu adalah meraba terhadap ketentuan yang sudah ada. Kapan sembuhnya? Lewat apa kesembuhannya? Semua itu sudah tertera di dalam suratan. Apa yang menjadi suratan hidup kita tidak mungkin akan tertukar kepada suami kita, tidak akan tertukar pada anak-anak kita, dan tidak akan pernah tertukar kepada siapapun juga. Maha berilmu Allah Azza wa Jalla di dalam menentukannya, maha bijaksana Allah Azza wa Jalla dalam menuliskan catatan riwayat hidup atau ketentuan hidup masing-masing kita ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakunallah. Setelah kita menyadari bahwa hidup ini berada dalam catatan yang tidak akan berubah, yang tidak akan tertukar dan berganti, maka Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kasih sayangnya kepada kita dengan menitipkan syariatnya yang sempurna, tuntunan-tuntunan agamanya yang telah sempurna, sehingga dengan tuntunan agama itu kita tidak akan dijadikan kecewa oleh Allah Azza wa Jalla tatkala berbeda ketentuan itu dengan cita-cita kita, atau apa yang kita angan-angankan di dalam hidup berbeda dengan kenyataan. Kita tidak akan dijadikan kecewa dengan tuntunan dan syariat Allah Azza wa Jalla. Bahkan dengan tuntunan syariat Allah Azza wa Jalla menjadikan kita tabah dan berani untuk menghadapi apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Seorang wanita yang lemah yang bernama Hajar radhiyallahu ta'ala anha, di saat dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk membawa Hajar dan putranya Ismail, bayi di saat itu, ke tanah yang tandus dan gersang. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melengkapi segala apa yang dibutuhkan, melengkapi segala apa yang dibutuhkan dalam perjalanan. Sampailah tiga insan, al-ab Nabi Ibrahim, al-um Hajar, dan putra bayi Ismail rahimani wa rahimakunallah. Sampailah ketiga insani pada tempat yang dituju dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tanah yang tandus, bebatuan, mengerikan kehidupan padanya, dan tidak ada tanda-tanda untuk kemudian menjadi negeri yang ramai. Ma'asyiral muslimah, ketika sesampainya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam di tempat yang dituju dalam perintah Allah Azza wa Jalla, dalam perjalanan satu bulan penuh, beliau diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali ke Palestina. Ma'asyiral muslimat, seorang wanita yang lemah, seorang wanita yang lemah harus menerima sebuah perintah yang sangat berat di dalam hidupnya. Dia butuh perlindungan, dia butuh khidmat dari seorang suami, dia butuh untuk dibantu dan ditolong. Bayi Ismail alaihi salatu wassalam membutuhkan penjagaan, karena negeri yang dituju adalah negeri yang penuh dengan tantangan-tantangan hidup. Gersang, barakallahu fikunna, bebatuan, kering, dan seterusnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam beranjak untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan kedua insan tersebut. Panggilan kewanitaan pun terdengar. Ya Ibrahim, Ya Ibrahim, Ya Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak menoleh sedikit pun, karena dia tahu bahwa panggilan ini adalah panggilan kekhawatiran seorang wanita. Hajar radhiyallahu ta'ala anha pun tidak kemudian menjadi orang yang sempit dadanya. Di saat panggilannya tidak kemudian dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, tentu wajar sebagai seorang wanita. Namun di saat kemudian tidak mendapatkan jawaban, Hajar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Allahu amiruka bidzalik. Wahai Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala kah yang telah memerintahkan engkau untuk demikian? Apakah yang menyuruh engkau kembali ke Palestina adalah Allah Azza wa Jalla, wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim alaihi salatu wassalam menolehkan wajahnya, na'am, kemudian melakukan perjalanan. Allahu Akbar. Betapa sedihnya wanita dalam kondisi di daerah yang sangat mengerikan dan menakutkan, dalam kondisi kesenian, kesunyian dan kesepian, membutuhkan penjagaan dan perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dengarkan, dengarkan dan dengarkan, keluar dari wanita yang lemah ini sebuah kalimat yang mengagumkan, sebuah kalimat yang besar, sebuah kalimat yang agung, yang akan menenteramkan hidup dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Wahai Ibrahim, kalau Allah tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan engkau, kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim, lan yudhayya'ana, niscaya dia Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Allahu Akbar. Seorang wanita berjiwa kesatria, seorang wanita berjiwa pahlawan, seorang wanita yang berjiwa kuat dan kokoh di saat dia mengetahui jika sang suami melaksanakan perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim, niscaya dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Dari mana ini semua? Kalau bukan karena pancaran ilmu agama dan ilmu wahyu yang tertanam pada diri wanita ini, keyakinan yang tinggi dan dalam bahwa Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang menerima dan menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Sang wanita yang lemah muncul keyakinannya yang besar bahwa dimanapun kau berada, pertolongan Allah Azza wa Jalla, bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai engkau dimanapun engkau berada. Di dalam sesulit apapun hidup yang engkau hadapi, dia Allah Azza wa Jalla akan menyiapkan pertolongan di saat engkau orang yang lurus di dalam hidup ini dengan agama Allah. Idan lan yudayyana. Kalau demikian wahai Ibrahim, niscaya dia tidak akan merendahkan, tidak akan membiarkan kita, kata sang wanita ini. Mulailah kehabisan bekal. Mulailah kehabisan bekal. Lalu kemudian dia meninggalkan sang putra, sang bayi Ismail, dalam keadaan terlentang, dalam keadaan tertidur. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, dia mencoba untuk kemudian mencari mungkin ada kafilah yang berlalu atau yang melewati jalan yang dia bisa meminta manfaat di dalam hidup. Barakallahu fikum. Dia mencoba naik dari bukit Safa. Tidak ada yang dilihat satupun. Dia berangkat menuju bukit Marwah. Kembali lagi. Sampai 7 kali. Berbolak-balik. Tidak menemukan tanda-tanda yang akan bisa membantu untuk melepaskan diri dari hal yang menjerat hidupnya di saat itu. Air habis, kemudian barakallahu fikum, kebutuhan yang lain. Allah punya kebijakan dalam menjalankan perjalanan hidup hambanya. Allahu Azza wa Jalla memiliki hikmah pada diri sang wanita yang salihah untuk kemudian tidak menyia-nyiakan apa yang dia telah lakukan. Naiknya dari bukit Safa menuju Marwah menjadi sebuah amalan besar dalam ibadah haji dan umrah. Maka di saat kembalinya menuju tempat Ismail alaihi salatu wassalam, Allah memperlihatkan kekuasaannya. Allahu Azza wa Jalla memperlihatkan kasih dan sayangnya. Dari bawah sang putra ini muncul air, barakallahu fikum, yang sekarang disebut dengan air zam-zam. Allahu Akbar. Satu pelajaran yang sangat penting di dalam hidup. Selemah apapun jasmani seseorang, apabila hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla menjadi kuat, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pada kekuatan, memberikan kekuatan pada dirinya. Rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan siapapun yang membuka pintu ketaatan dan kebajikannya di dalam hidup, kebajikan di dalam hidup. Dia telah menyiapkan segala apa yang dibutuhkannya. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan nilai-nilai tidak hanya untuk alam barzah dan alam akhiratnya, namun Allah Azza wa Jalla akan membayar kontan di muka bumi ini barakallahu fikum, sebelum Allah Azza wa Jalla membayarnya di alam kubur dan alam akhirat. Allahu tabaraka wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Hadzal jazaa'u fid dunya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, siapapun yang berbuat amal saleh, min dzakarin aw unsa, dari wanita, dari lelaki atau wanita, dan dia dalam kondisi beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah ganjaran, menyebutkan nilai yang akan didapatkan. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Maka kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan menjadikan hidupnya itu adalah kehidupan yang tayyibah. Allahu Akbar. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau sekiranya tidak ada imbalan amal itu kecuali insyirahus sadr, lapangnya dada seseorang, tenang dan tentram jiwa menghadapi segala ragam ujian hidup di dunia, itu sudah cukup untuk kemudian menyimpulkan bahwa kehidupannya itu adalah kehidupan yang thayyibah. Cukup baginya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, ini adalah al-jazaa'u, imbalan yang Allah persiapkan di dunia barakallahu fikum. Kemudian Allah Azza wa Jalla melangsungkan ayatnya dengan mengatakan, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Kami akan membalas dia, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ, nilai-nilai, imbalan-imbalan mereka lebih baik, بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, lebih baik dari apa yang mereka telah lakukan. Ini adalah imbalan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di alam barzakh dan di alam akhirat. Ma'asyiral muslimat, Allah Azza wa Jalla telah membayar kontan kepada Hajar radhiyallahu ta'ala anha atas kesabaran yang dia miliki untuk menghadapi tantangan hidup. Namun tantangan hidup itu benar-benar beliau lurus menghadapinya dengan ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Maka di saat kemudian anak ini tumbuh dewasa, ketika mata air zam-zam itu menjadi sebuah pusat kebutuhan semua orang, Allah mendatangkan burung-burung yang berterbangan untuk meminumnya. Maka dari burung-burung itulah para kopilah menyaksikan dan melihat bahwa di mana ada perkumpulan burung, di situ ada sumber dari sumber kehidupan. Mereka mencoba untuk kemudian mendekatinya, lalu ternyata menemukan sesuatu yang sangat besar dan berberkah di dalam hidup. tentang terpancarnya mata air zam-zam barakallahu fikum. Kemudian mulailah berdatangan dan berduyun-duyun orang untuk kemudian tinggal di dekat mata air zam-zam. Dari itulah Hajar dan putranya mendapatkan penghidupan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimat, di saat Ismail tumbuh dewasa dan berkembang, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk balik kepada tempat yang dia titipkan istri dan anaknya. Dalam kondisi betapa senang hatinya Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan mendapatkan putra Ismail kembali, Nabi Ibrahim harus mendapatkan ujian dan cobaan. Perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk menyembelihnya barakallahu fikum. Pelajaran yang berharga ma'asyiral muslimat, di saat kemudian seorang anak melalui pendidikan al-um mengajak dia dekat kepada Allah Azza wa Jalla, mengajak dia berilmu kepada tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, tawaran perintah Allah itu pun diutarakan oleh sang bapak kepada sang putra. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, wahai anakku, aku mendapatkan perintah di dalam mimpi, jika aku menyembelihmu, kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dengarkan keberhasilan seorang untuk menjaga dan mendidik anaknya. Di saat sang telah berupaya untuk menjadi orang yang terbaik buat dirinya dan menjadi orang yang terbaik buat anaknya, maka dengarkan hasil yang memuaskan, nilai yang besar diperoleh oleh seorang wanita dengan muncul sang anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sang anak pun dengan tegar mengatakan, ya abati, ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabiri. Wahai bapakku, ya abati, wahai bapakku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang kau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma tu'maru, apa yang engkau diperintahkan, engkau insya Allah menemukanku dari golongan orang-orang yang bersabar. Ya Allah, anak yang soleh, yang terlahir dari pendidikan yang soleh, seorang telah memberikan dukungan yang besar terhadap al-ab untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, membesarkan jiwa al-ab untuk melaksanakan tugas dari Allah Azza wa Jalla, walaupun tugas itu harus mengorbankan dirinya sendiri. Itulah pendidikan yang salihah. Itulah al-um yang salihah, yang benar-benar mengajari, mendidik anak di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Berberkah anak itu tampil menjadi seorang pahlawan di saat al-um telah tampil menjadi seorang pahlawan dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Sang anak pun mengatakan, ya abati if'al, wahai bapakku lakukanlah, wahai bapakku kerjakanlah apa yang engkau diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah engkau akan menjumpaiku dan menemukanku termasuk dalam barisan orang yang bersabar. Allahu Tabaraka wa Ta'ala yang menjalankan tentang tiga kisah insani ini. Barakallahu fikum dalam kebaikan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Subhanallah. Seorang yang salihah berjuang untuk mendidik putra-putrinya menjadi putra-putri yang salihah. Rahimani wa rahimakunallah. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimat, mari kita tidak boleh berpangku tangan menunggu ketentuan takdir Allah Azza wa Jalla di dalam hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketentuan syariatnya untuk membimbing kita menjadi orang yang terbaik dan keluar menjadi pemenang. Apapun ketentuan hidup, kita menjadi orang yang paling beruntung, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu wajar kalau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh mengherankan hidupnya orang-orang yang beriman. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh mengherankan hidupnya orang-orang yang beriman. Semua kondisi hidupnya itu adalah baik. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang-orang yang beriman. Rasul alaihi salatu wassalam bercerita menyebutkan keberuntungan orang yang beriman itu apabila ditimpa oleh hal yang merugikan, membahayakan, dharra sabara, dia hadapi dengan penuh kesabaran. Itu adalah kebaikan buatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia mendapatkan sebaliknya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kesenangan sarra syakara, dia tampil menjadi orang yang pandai bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Maka saya mengajak kepada segenap ma'asyira al-muslimat, kesempatan untuk meraih dalam hidup ini, walaupun kita harus menghadapi mungkin kekurangan dari si finansial, jangan dijadikan untuk menggagalkan, jangan menjadi alat untuk menggagalkan diri kita meraih kemuliaan hidup di akhirat. Barakallahu fikum. Ingat, sekecil apapun ihsan yang kita lakukan, maka Allah Azza wa Jalla akan membalasnya wala budda, dan itu pasti. Demikian sebaliknya, sekecil apapun yang kita lakukan dari kejelekan, niscaya Allah Azza wa Jalla pasti akan membalasnya. Barakallahu fikunna. Maka jadilah seorang wanita yang mengukir kehidupannya terbaik untuk dunia dan akhiratnya disinilah letaknya ilmu agama. Jangan membiasakan diri banyak berkeluh kesah, sampai kemudian menceritakan kekurangan hidupnya untuk mencari belas kasihan orang lain. Jangan. Karena ini adalah langkah yang akan bisa digeret oleh syaitan untuk engkau bisa menceritakan kekurangan suami engkau, menceritakan aib-aib suami engkau, menceritakan sampai kemudian orang lain menanggapi barakallahu fikum bahwa itu adalah ungkapan keluh kesah kepada manusia rahimani wa rahimakunallah. Dan ingat, engkau tidak akan menemukan manusia yang sempurna di dalam hidup. Engkau tidak akan menemukan manusia yang sempurna di dalam hidup. Oleh karena itu, terimalah. Terimalah apa yang Allah Azza wa Jalla telah pilihkan di dalam hidup ini. Ketika Allah memberikan kepada kita suami, maka jadikan bahwa ini adalah pintu untuk engkau beramal soleh di belakangnya. Kekurangan apapun hidup bersama suami, maka jadikanlah dirimu berlapang dada untuk menerima itu. Jangan jadikan sudah tersiksa, menganggap diri tersiksa di dunia, lalu menjadi azab dan murka Allah di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa meruginya engkau di dunia tidak punya kesabaran untuk menghadapi kekurangan yang ada, baik ketika engkau hidup bersama azwaj suami atau bersama anak-anak. Maka setelah itu, di saat engkau tidak lagi memiliki semangat di dalam hidup berkeluh kesah kepada manusia, manusia dan manusia, barakallahu fikum, khawatir kesusahan hidup ini akan menjadi kesusahan yang abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka disinilah letaknya ma'asyiral muslimat. Syariat diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan jiwa ini besar, untuk menjadikan akal ini lurus, untuk menjadikan keinginan-keinginan kepada hal yang bermaslahat buat dunia dan bermaslahat buat akhirat. Maka ikatlah semuanya, apapun yang terkait dengan hidup ini, dengan tuntunan agama. Ketika engkau ingin berucap di hadapan suami, maka timbanglah ucapan ini. Beratkah, menyinggungkah, menusukkah, atau barakallahu fikum memancing emosional sang suami. Perilaku timbang dengan tuntunan agama. Semua perilaku yang kita buktikan di dalam hidup, maka jadikan ilmu agama sebagai pengikatnya. Apapun yang engkau lakukan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, atau mewujudkan bakti kepada suami dan bakti kepada anak, maka ingat, sekecil apapun dari kebaikan yang engkau lakukan, Allah akan melipat gandakan nilai di sisinya. Kejar semuanya itu, karena engkau tidak akan ditemani oleh suami engkau jikalau ajal itu datang menjemput. Secinta apapun suami engkau, dia tidak akan siap untuk dibungkus bersama engkau atau tidur di liang lahat bersama engkau. Engkau pasti akan kembali seorang diri. Engkau pasti akan menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa hasil karya engkau di dunia ini. Maka oleh karena itu, maka berniatlah yang lurus. Bimbing semuanya dengan tuntunan agama rahimani wa rahimakunallah. Kita ingin mengejar para pendahulu kita yang salihat. Kalaupun kita tidak bisa menaiki mereka, kita bisa berjalan mengejar mereka. Kalau kita tidak bisa berjalan, kita mencoba untuk merangkak sampai kemudian Allah tutup kehidupan ini dalam upaya dan usaha untuk mengikuti jejak langkah wanita, wanita yang terhormat, wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang agung, pendidik yang sudah berhasil melahirkan para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah, apapun yang kita lakukan dalam berta'awun bersama suami kita di dalam hidup ini, jadikan nilai atau tujuan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi magnet memanggil kita, atau yang menjadi mesin turbo yang mendorong kita, barakallahu fikum, untuk terus melaju, terus melaju. Jangan banyak menguping orang lain di dalam hidup dan selalu melihat di depan mata apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.